Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat, wafaqni Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita adalah terus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita hingga sampai hari ini. Allah masih jaga kita untuk bisa istiqomah di atas agama yang diridhoinya ini, di atas iman dan Islam, ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan. Merupakan nikmat paling agung, yang paling besar, yang dengannya Allah memberi kemudahan bagi kita untuk menambah dekat kepadanya dengan amal-amal ketaatan. Yang kita berharap amal ketaatan tersebut itulah yang menjadikan kita meraih kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Fid dunyal akhirah adalah dengan iman amal soleh. Demikian nikmat yang lain, nikmat duniawiyah, limpahan rezeki yang banyak, kesehatan, kesempatan, kekuatan, keamanan, kenyamanan adalah nikmat-nikmat yang juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada syukur yang hakiki kecuali dengan kita terus menambah ketaatan kita kepada Allah, mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk menambah dekat kepadanya. Sebagaimana kita dengar sebagian salaf mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Nikmat apa saja yang tidak menjadikan kamu bertambah dekat kepada Allah, maka itu merupakan musibah, malapetaka yang bakal menjadi rintangan kebahagiaan di yaumul akhirah, menjadi penghalang kebahagiaan. Ketika orang mendapatkan nikmat dari Allah tapi tidak menambah dekat kepada Allah, akan ditanya di yaumul akhirah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian kelak pasti akan ditanya di hari itu tentang nikmat-nikmat untuk apa dipergunakan. Sehingga syukur yang hakiki adalah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Termasuk nikmat yang hari-hari ini terjadi hiruk pikuk di tengah masyarakat kita, yang mereka mengatakan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tidak dipungkiri bahwa kemerdekaan merupakan nikmat yang besar, yang dengannya Allah selamatkan agama kita. Kita tidak bayangkan seandainya negara ini masih dikuasai oleh penjajah yang salibis, apa jadinya agama yang ada di tengah masyarakat kita. Maka jika bersyukur kepada Allah SWT dan syukur yang Allah cintai, Allah ridhoi, syukur yang menjadikan nilai-nilai ibadah dan amal ketaatan kepada Allah pun menjadi bermanfaat bagi para pejuang kita. Tentulah para leluhur pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan, yang mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan harta yang tidak sedikit, tentulah mereka akan senang kalau generasi yang setelah mereka itu menjadi hamba-hamba yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti mereka lebih senang. Demikianlah mereka lebih senang kalau umat ini dalam mensyukuri kemerdekaan yang Allah limpahkan kepada bangsa negara ini dengan amal ketaatan, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, mereka lebih senang dan yakin mereka akan mendapatkan aliran pahala dengan sebab perjuangan mereka meraih kemerdekaan, sehingga kita dengan kemerdekaan yang mereka perjuangkan itu Allah mudahkan mengamalkan amal-amal ketaatan, pastilah mereka mendapatkan aliran pahala. Maka tentunya syukur yang harus kita haturkan kepada Allah memang tidak sebagaimana syukur yang dimaknai oleh banyak orang yang mereka mengatakan syukur tetapi dengan amal-amal yang tidak bermakna syukur, yang tidak berguna, tidak ada nilai-nilai ibadahnya, tapi dikatakan sebagai syukur. Apalagi kadang dicampuri dengan foya-foya, menghamburkan harta, kemungkaran, kemaksiatan, buka-bukaan aurat, kadang mabuk-mabukan. Walaupun itu bila terlalu jauh untuk dikatakan syukur yang semacam itu. Bahkan itu menyakiti para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk meraih kemerdekaan ini. Justru mereka tersakiti dengan cara-cara semacam itu. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada masyarakat kita agar mereka benar-benar mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan amal-amal ketaatan. Memakmurkan masjid-masjid, menghidupkan thalabul ilmi, dan terus mendidik anak-anak kaum muslimin dengan tarbiyah Islamiyah. Tidaklah para pejuang itu senang dengan model-model syukur semacam itu. Para pejuang akan bangga kalau generasinya yang datang setelah mereka itu menjadi generasi yang soleh, kemudian menterbiah anak-anak mereka dengan tarbiyah Islamiyah, tentulah mereka lebih berbangga, lebih senang mendapatkan aliran pahala jariah yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua, para pemimpin negara kita dan seluruh masyarakat kita kepada kebaikan yang Allah cintai dan ridhoi. Insyaallah bi'anillah kita kembali melanjutkan membaca salah satu karya Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih bin Abdillah Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf maupun penyimpangan-penyimpangan dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam karya beliau Lumhatun Anil Firaqid Dhalah, sekilas sekelumit tentang kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang. Dalam judulnya terbesit bahwa memang kitab ini membicarakan tentang kelompok yang menyimpang dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan menjadi kaidah ilmiah bahwa seorang tidak bisa mengenali al-haq kecuali dengan juga mengenal al-batil. Seseorang tidak bisa mengenali tauhid dengan sempurna kecuali kalau dia mengenali syirik sebagai lawannya. Tidak akan mengenal sunnah dengan sempurna kecuali kalau mengenal bid'ah. Nah, demikian pula seseorang belum bisa sempurna dalam mengenal manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj salaf, kecuali juga mengenal penyimpangan-penyimpangan dari manhaj salaf yang ada pada kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah. Maka sebagaimana judulnya, kitab ini pun akan membicarakan tentang kelompok yang menyimpang dan jenis penyimpangannya. Dengan itu kita akan tahu ternyata manhaj salaf itu tidak seperti itu. Manhaj salaf itu tidak seperti yang ada pada kelompok-kelompok menyimpang. Kita sudah membaca sebagian mukadimah yang beliau bawakan dengan beberapa nas dari Alkitab dan Sunnah yang memerintahkan untuk i'tisam bil kitab dan Sunnah, i'tisam bihablillahil matin, berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan dengan tali Allah yang kuat agar bersatu. Kemudian di antara yang beliau bawakan adalah kata beliau, wa qala subhanahu wa ta'ala, yang membawa kitabnya sampai sama ada alamannya. Dulu bawa, dulu ada catatan. Dulu ada catatan waktu enggak. Saya di sini halaman 9. Halaman 9. Setelah qala Ibnu Abbas al-Huma, berkata Ibnu Abbas al-Huma, tabyaddu ahli sunnati wal jamaati wa tasmadu wujuh ahli bid'ati wal furqati. Akan memutih wajah ahli sunnah wal jamaah dan akan menghitam wajah ahli bid'ah wal furqah. Ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat ke 105, 106, yang Allah mengatakan yauma tabyatu wujuh wa tasmadu wujuh, di hari itu ada wajah-wajah yang menghitam dan ada wajah-wajah yang memutih. Nah, ada yang memutih dan ada yang menghitam. Maka kata Ibnu Abbas, yang memutih adalah wajah-wajah ahlus sunnah wal jamaah, memutih di hari itu. Dan yang menghitam adalah wajah-wajah ahlul bid'ah wal furqah. Maka beliau menyebut orang-orang yang lurus mengikuti jalan sunnah Rasul dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang mengikuti sunnah Rasul beliau menyebutnya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sementara yang menyelisih sunnah Rasul beliau menyebut dengan ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah wal furqah. Sehingga kalimat ini datang dari Ibnu Abbas, bahwa ahlus sunnah itu mesti gandengannya al jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan ahlul bid'ah gandengannya adalah al-furqah. Al-furqah. Ahlus sunnah digandengkan al-jamaah. Al-jamaahnya bersatu. Bersatu di atas sunnah. Artinya, siapapun yang dia istiqomah dalam berpegang dengan sunnah, dia akan berjamaah, bersatu. Tidak memisah, tidak menyempal. Sebaliknya ketika orang itu menyelisih sunnah, berpegang dengan bid'ah, dikatakan sebagai ahli bid'ah, otomatis akan menjadi furqah atau firqah. Memunculkan furqah, perpecahan. Kenapa? Karena menyempal dari tuntunan sunnah. Menyempal dari tuntunan sunnah. Dari kalimat beliau ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa umat ini hanya akan bisa bersatu kalau semuanya berpegang dengan sunnah, kembali kepada jalan sunnah. Satu jalan, bersatu otomatis. Sebaliknya kalau umat ini berpegang kepada bid'ah, menempuh jalan bid'ah, otomatis akan berpecah. Kenapa? Karena kalau jalan sunnah itu satu jalan, tapi kalau jalan bid'ah itu banyak jalan. Masing-masing kelompok memiliki jalan tersendiri dalam prinsip mereka. Maka mesti kalau mengikuti bid'ah akan menjadi umat yang berpecah belah. Ini otomatis. Sehingga apa yang beliau katakan ini cukup untuk kita mengetahui bahwa persatuan umat ini hanyalah dengan satu jalan, kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah. Sunnah sebab persatuan, bid'ah sebab perpecahan. Ini hal yang pasti. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am 109. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi bersekte-sekte, menjadi kelompok-kelompok, kata Allah, lasta minhum fi syai', kamu tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Rasul tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Kenapa? Karena Rasul agamanya satu. Tuntunan Allah dan Rasulnya cuma satu. Tauhid dan sunnah. Sementara mereka-mereka yang mecah belah agamanya, maka sesembar mereka beda-beda. Prinsip agama mereka beda-beda. Otomatis berpecah. Otomatis berpecah belah. Demikian pula bid'ah yang muncul di tengah umat ini akan memunculkan prinsip yang berbeda-beda. Di manapun, kapanpun muncul bid'ah, otomatis memunculkan prinsip yang berbeda-beda. Maka kata Allah, lasta minhum fi syai', kamu tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Tidak termasuk golongan mereka yang berpecah belah ini. Karena agamamu, agama satu, tauhid dan sunnah. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya saja urusan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Itu urusan Allah. Allah yang ngurusi mereka, bukan urusan kamu. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah kelak akan memberitakan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat. Allah akan pertunjukkan catatan perbuatan mereka. Ketika di dunia, ketika mereka menyempal dari tuntunan agama yang lurus, sehingga menimbulkan kelompok-kelompok dan faham-faham yang beda-beda, Allah sudah mencatat mereka semuanya dan kelak akan Allah beritakan apa yang mereka perbuat. Allah akan petunjukkan dalam catatan amal mereka. Kata Syekh Fauzan, fad-dinu wahid, maka agama itu cuma satu. Agama Allah cuma satu. Islam saja. Selain Islam bukan agama Allah. Ini prinsip yang jelas. Berdasarkan Al-Kitab was Sunnah. Hanya Islam saja. Kata Allah dengan tegas, inna dina Allah, inna dina inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah cuma Islam. Wa ma yabtaghi ghaira al-Islami dina fala yuqbala minhu. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Tidak diterima. Di akhirat dia tergolong dari orang-orang yang merugi. Menghabiskan umurnya dengan agama selain Islam. Merugi. Mereka anggap nanti di akhirat memiliki sesuatu. Tapi ternyata di yaumul akhirah baru mereka sadar, ternyata enggak punya apa-apa. Ketika mereka beramal tapi tidak dengan agama Islam, anggapannya mungkin punya tabungan, punya bekal dan sebagainya. Tetapi di yaumul akhirah kata Allah, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi, menghabiskan waktunya, umurnya tidak dengan Islam, maka enggak ada nilainya apa-apa. Maka fad-dinu wahid, agama Allah cuma satu. Nasoro, Nasrani bukan agama Islam. Yahud bukan agama Islam. Majusi bukan agama Islam. Maupun semua sekte agama yang lain bukan agama Islam. Sehingga batil propaganda orang-orang yang mengatakan bahwa Nasrani itu juga Islam. Yahudi juga Islam karena mereka agama samawi. Wahdatul adyan kata mereka. Ada kesamaan agama. Agama samawi, agama yang datang dari langit. Mereka katakan Nasrani agama datang dari langit. dengan kitabnya Injil, nabinya Isa. Yahudi mereka katakan agama di langit, kitabnya Taurat, nabinya Musa. Maka bahkan sebelum itu juga orang-orang musyrik kufar Quraisy mengatakan agama mereka juga agama Nabi Ibrahim. Mereka katakan oleh orang kufar Quraisy, penyembah berhala, ini agama Nabi Ibrahim. Nah, sehingga semua orang mengaku. Maka kata Allah, inna dina inda Allah al-Islam. Allah yang mutusi, bukan kita yang mutusi. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam. Putusan Allah. Silakan orang mengaku. Maka ad-dinu wahid wa huwa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layak balul ingki sama ila dianatin wa ila madahiba muhtalifah. Agama Islam yang cuma satu ini tidak menerima pembagian kepada atau pemecahan kepada agama-agama lain. Tidak menerima pemecahan-pemecahan. Oh, ini Islam sekte ini Islam sekte ini. Tidak. Enggak ada. Agama cuma satu. Islam ya Islam. Islam tauhid dan sunnah. Islam ya ahlu sunnah wal jamaah. Karena Islam itu yang dibawa Rasulullah. Sementara yang diamalkan Rasulullah dalam agama ini diistilahkan dengan sunnah. Sunnah Rasul. Sehingga wujudnya Islam adalah sunnah Rasul. Semua ucapan, perbuatan, akidah, ibadah, muamalah, itulah agama Islam. Telah diwujudkan dalam kehidupan Rasul, itulah Islam. Maka Islam itu ada dalam sunnah Rasul. Semua kehidupan Rasul, sejak beliau diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul, sampai mati, itulah wujud pengamalan agama Islam. Istilahnya sunnah. Maka kata Imam Al-Barbahari, al-Islam huwa sunnah, as-sunnah huwa al-Islam. Islam itu ya sunnah, sunnah ya Islam. Barang siapa yang ingin mengamalkan Islam, cukup dia melihat kepada sunnah. Bagaimana Rasulullah mengamalkan, maka dia mengamalkan Islam. Sehingga huwa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menerima perpecahan-perpecahan. Pembagian-pembagian kelompok tidak ada. Bal dinun wahid huwa dinullah subhanahu wa ta'ala. Tetapi cuma satu agama yang itu agama Allah. Wa huwa ma jaa bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taraka ummatahu alaihi, dan beliau meninggalkan umatnya di atas agama ini. Islam telah dijalankan Rasul bersama para sahabat, bukan Rasul sendirian. Rasul bersama para sahabat mengamalkan dengan bimbingan Rasul. Maka Islam itu sudah diamalkan. Dan pengamalan mereka sudah diridhoi, direkomendasi oleh Allah SWT. Pengamalan mereka sudah benar. Pengamalan mereka terhadap Islam sudah tepat. Sudah sesuai yang Allah inginkan. Itu Islam. Maka siapa ingin mengamalkan Islam, tinggal melihat bagaimana pengamalan Rasul, pengamalan para sahabat. Itulah Islam. Maka Islam adalah sunnah. Sehingga agama Islam adalah sunnah. Kaum muslimin adalah ahlu sunnah. Yang paling berhak menyandang gelar sebagai muslimin, yang paling berhak adalah ahlu sunnah. Yang berpegang dengan sunnah. Itu yang paling berhak. Kenapa? Karena mereka yang paling cocok pengamalannya kepada Alkitab dan as-sunnah. Adalah ahlu sunnah. Wa taraka ummatahu alaihi, dan beliau meninggalkan umatnya di atas keadaan ini. Yani ketika beliau tinggalkan umat ini dalam keadaan semuanya sudah dijelaskan. Semuanya sudah dibeberkan dalam bentuk ucapan ataupun praktek pengamalan sudah dijelaskan oleh Rasul. Sehingga sampai seorang sahabat mengatakan tidak ada burung yang mengepakkan dua sayap di langit kecuali Rasul sudah menjelaskan semua ilmunya. Haitsu taraka sallallahu ummatahu alal baydo lailuha kana hariha la yaziku anha illa halik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya ini di atas al baydo, di atas keterangan yang jelas. Keterangan tentang Islam ini sudah jelas gamblang sekali, enggak ada yang samar. Rasul tinggalkan umat ini ketika belum meninggal, ini Islam sudah benar-benar jelas gamblang, enggak ada kesamaran. Sampai dikatakan lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, sama, malam pun nampak jelas seperti siangnya. Terang benderang, enggak ada yang tersembunyi. Enggak ada yang tidak jelas. La yazighu anha illa halik, tidaklah orang menyimpang dari hari yang jelas ini kecuali akan hancur binasa. Ini jelas kebenaran, sudah jelas. Seperti matahari di siang bolong. Orang menyimpang dari keterangan yang jelas ini kecuali akan binasa. Ini sangat jelas keterangannya. Kok dia meninggalkan, menyimpang, mengambil jalan yang lain. Maka pasti akan binasa. Sehingga agama ini sudah terang sekali diamalkan Rasul dan para sahabat. Tinggal kita menjiplak, sudah mencontek mereka, selesai urusan. Dan itu yang Allah perintahkan. Ketika Allah menyebutkan sahabat Al-Muhajirin Ansor dalam surat Taubah yang sering kita baca tentang manhaj salaf, kata Allah, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'ada lahum jannatin tajri tahtaha nahar. Orang-orang yang awal-awal dan terdahulu masuk Islam, yaitu siapa? Al-Muhajirin wal Anshar. Ini yang terdahulu masuk Islam. Allah sebut jelas para sahabat. Kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan. Kemudian yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat dengan baik. Mencontoh dengan baik dalam hal ibadahnya, akidahnya, muamalahnya dan segala aspek agama ini. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka. Allah sudah ridho. Bentuk pengamalan mereka kepada Islam, Allah sudah ridho. Sudah ridho. Bahwa pengamalan kepada Islam mereka itu sudah benar. Allah sudah ridho. Dan mereka ridho kepada Allah. Ridho kepada apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ini jelas. Allah mengatakan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga keberhasilan dalam mengamalkan agama ini adalah dengan cara mengikuti para sahabat, mencontek, menjiplak para sahabat. Gamblang sekali. Sederhana sekali cara berpikirnya. Kita tinggal membebek kepada orang yang pasti masuk surga. Membebek di belakangnya. Bukan membebek kepada orang yang belum ada kepastian surga. Kita tercela. Siapa saja tercela. Membebek di belakang orang-orang yang belum ada kepastian surga. Tercela. Yang dipuji adalah membebek di belakang orang-orang yang sudah ada kepastian surga. Siapa? Para sahabat. Kita tinggal di belakang mereka. Bagaimana sholatnya? Bagaimana puasanya? Bagaimana semua ibadah yang lain? Bagaimana akidah mereka? Sudah tinggal di belakangnya. Ngikuti saja. Maka tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti akan binasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati. Juga Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta, Imam Hakim dalam Mustadrak, aku tinggalkan pada kalian perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya, pasti kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalau kalian mau berpegang dengan perkara yang aku tinggalkan ini, pasti tidak akan pernah tersesat. Jelas sekali toh. Enggak bakal tersesat, pasti benar lurus. Kitabullah wa sunnati, perkara yang aku tinggalkan itu adalah kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnah Rasul enggak bisa dipisahkan. Karena Islam itu ya dua-duanya. Islam itu ya dua-duanya. Tidak bisa orang mengatakan saya berpegang dengan kitabullah, tapi kalau sunnah maaf. Soalnya kalau sunnah belum pasti, kalau kitabullah kan sudah pasti ada jaminan. Demikian. Orang-orang ingkaru sunnah itu mengatakan, loh kalau Al-Quran kan sudah pasti. Allah yang menjamin. Wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Aku yang menjaganya. Tapi kalau sunnah siapa yang menjamin, kata mereka. Maka kita katakan, kitabullah sudah diamalkan Rasul dan para sahabat. Dan pengamalan Rasul dan para sahabat kepada kitabullah sudah dijamin oleh Allah. Benar. Kita jawab. Sementara kalau kalian mengamalkan kitabullah, benar dan tidaknya siapa yang menjamin? Tanpa mengenal sunnah, tanpa berpegang dengan sunnah, siapa yang menjamin? Pemahamanmu kepada kitabullah benar, pengamalanmu kepada kitabullah benar, siapa yang menjamin? Padahal Rasulullah dan para sahabat sudah dijamin kebenarannya oleh Allah dalam mengamalkan kitabullah. Maka tidak bisa dipisahkan. Harus kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, Al-Qur'an ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh kepada sunnah. Yani untuk memahami Al-Qur'an butuh kepada sunnah. Ini lebih butuh. Daripada untuk memahami as-sunnah butuh kepada Al-Quran, besar kebutuhan Al-Quran kepada as-sunnah. Karena as-sunnah itu penjelasan Al-Quran. As-sunnah itu wujud pengamalan Al-Quran. Sehingga otomatis menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, inilah Islam. Siapa saja hendak mempolitisir istilah Islam atau kitabullah atau Al-Quran kepada selain sunnah, maka tidak akan mendapat jaminan kebenaran. Tidak akan mendapatkan jaminan kebenaran. Hanyalah dijamin benar ketika orang mengamalkan Al-Quran sesuai dengan sunnah, dengan tuntunan as-sunnah. Wa ma ja'a fatafurqu fil kitabi al-aziz ila matmuman wa mutawa'adan alaih. Dan tidaklah datang perpecahan di dalam Al-Quran, Al-Kitabul Aziz, kecuali dicela. Penyebutan perpecahan dalam Al-Quran kecuali dicela. Ketika Al-Quran menyebutkan adanya perpecahan. Wa mutawa'adan alaih, dan diancam dengan ancaman di akhirat. Tidaklah Allah menyebutkan perpecahan kecuali dicela atau diancam. Maka jelas berarti perpecahan itu Allah tidak menghendaki. Allah tidak mencintai. Allah tidak meridhoi. Bahkan Allah membenci dan murka dan mengancam. Wa ma ja'al istima'u 'alal haqqi wal huda ila mahmudan wa ma'udan 'alaihi bil 'adlil 'adzim. Sebaliknya, tidaklah datang penyebutan persatuan di atas al-haq, di atas petunjuk, bersatu di atas al-haq. Melainkan pasti dipuji-puji dalam Al-Quran. Dijanjikan pahala yang besar dalam Al-Quran. Ketika bersatu di atas al-haq. Di atas huda. Lain. Kalau Allah menyebut perpecahan, mesti ancaman, telaan. Allah benci kalau itu perpecahan. Sehingga teramat tidak benar kalau dikatakan ihtilafu ummati rahmah. Perselisihan umat ini adalah rahmat. Umat berselisih. Berpecah. Kok rahmat? Seolah-olah perpecahan itu diinginkan. Perpecahan dianjurkan, perselisihan dianjurkan. Kenapa? Rahmat. Supaya dapat rahmat, kalian berselisih saja. Seolah-olah dianjurkan demikian. Jangan bersatu, nanti tidak dapat rahmat. Seolah demikian. Batil. Dan apalagi dikatakan itu merupakan hadis Rasul. Batil. Bukan hadis Rasul. Maka yang Allah puji, Allah beri janji pahala besar adalah persatuan di atas al-haq. Lima fi nil masalih al-ajlah wal-ajlah. Karena dengan persatuan didapat kemaslahatan dunia wal-akhirah. Dengan persatuan di dunia, kebaikan. Yang ada kebaikan, persatuan di atas al-haq. Kebaikan. Gak ada permusuhan. Gak ada saling benci. Kenapa? Akidahnya, prinsipnya sama. Pegangannya sama. Bersatu. Maka gak bakal berpecah. Sebaliknya ketika masing-masing berpegang dengan bid'ahnya sendiri-sendiri. Ya sudah, mesti berpecah. Ya mesti saling benci. Kenapa? Masing-masing mengaku pihaknya yang benar. Gak mungkin. Oh, yang benar itu memang kamu kok. Kalau saya salah, tapi tetap saya ikuti ajaran saya. Walaupun salah. Tidak ada yang demikian. Kalau ngaku pihak yang lain itu benar, pasti dia akan pindah pada kelompok yang benar. Pasti akan pindah. Tapi tidak ada. Mereka yang masih eksis dengan pahamnya dan kelompoknya, tiada lain karena meyakini kelompoknya itu yang benar. Maka ditimbang. Kalau saudara mengaku, semua orang bisa mengaku. Ditimbang. Cocok tidak dengan sunnah Rasul? Cocok gak dengan pemahaman para sahabat? Itu timbangannya. Standarnya dikatakan benar kalau cocok dengan Rasul dan para sahabat. Itu timbangannya, standarnya. Maka ketika ngikuti bid'ah-bid'ah perpecahan. Hanyalah bersatu ketika ngikuti sunnah. Karena sunnah cuma satu. Gak mungkin ngikuti sunnah kok beda-beda, gak mungkin. Tidak akan mungkin. Waja'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnah ahaditsu katsratun ta'muru bil zumil jamaah, dan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis yang memerintahkan untuk berpegang dengan al jamaah. Al jamaah persatuan di atas sunnah. Persatuan di atas al-haq, itulah al jamaah. Bahkan walaupun seorang diri tapi dia di atas al-haq, itu al jamaah. Karena al-jamaah itu ukurannya adalah al-haq. Bukan ukurnya adalah banyak orangnya, banyak pengikutnya, banyak yang gabung ke sana. Bukan itu ukurannya. Ukuran dikatakan al-jamaah adalah al-haq. Wa in kunta wahdaka, yang maksud walaupun kamu sendirian, kamu al-jamaah. Kamu al-jamaah. Sehingga ukuran dikatakan al-jamaah adalah kalau mencocoki al-haq. Itu ukurannya. Bukan asal bersatu, banyak orangnya, banyak punya. Itu al-jamaah. Tidak. Apa dulu dasar persatuannya? Kalau dasar persatuannya adalah al-haq, adalah as-sunnah. Itu al-jamaah. Itu al-jamaah. Dalam fotonya kata al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau katakan, wa warada biluzumil jama'ati fi iddati ahadits, dan terdapat perintah-perintah untuk berpegang teguh dengan al-jama'ah dalam banyak hadis. Min hadi antaranya ma akhraj Tirmidzi mushahihan min hadisi Al-Haris Ibnu Al-Haris Al-Asy'ari. Di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dinyatakan sahih dari hadis Al-Haris bin Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Fadzakara haditsan tawilan. Beliau menyebutkan hadis yang panjang. Wa fihi di antara penggalannya, wa ana amunukum bi khamsin amarani Allahu bihinna. Kata Rasul, aku perintahkan kepada kalian lima hal yang Allah perintah aku dengan lima perkara tersebut. Aku perintahkan kepada kalian. Yang pertama, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, mendengar dan taat. wal jihad, dan untuk jihad. Jihad melawan orang-orang kafir dengan bendera ulil amri, bukan bendera kelompok. Di bawah panji yang dikomandani oleh ulil amri, pemerintah. Wal hijrah, yang keempat hijrah. Hijrah meninggalkan negeri yang kufur masuk ke negeri yang Islam. Wal jamaah, dan yang kelima adalah al jamaah. Agar kalian berpegang teguh dengan al jamaah. Apa al jamaah tadi? Al jamaah adalah menetapi al haq itu al jamaah. Menetapi al haq itu al jamaah. Menetapi sunnah Rasul. Fa inna man faraqal jama'ata qad kidasibran kidasibrin faqad khala'a adabul Islam an unuki. Sesungguhnya siapa yang memisah dari al-jamaah, memisah dari kelompok yang hak tadi, maka dia walaupun sejengkal, seukuran satu jengkal, maka sungguh dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Barang siapa yang meninggalkan al-jamaah sejengkal saja, dia telah berusaha melepaskan tali Islam dari lehernya. Meninggalkan sunnah, menuju ke bid'ah-bid'ah, akan setapak demi setapak, seutas demi seutas, melepaskan tali sunnah dari lehernya. Melepaskan akhirnya tali Islam dari lehernya. Lama-lama keluar dari Islam. Maka sebagian ulama mengatakan al-bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu merupakan posnya kekufuran. Pos yang dilewati untuk sampai kekufuran berhenti dulu di pos bid'ah. Pos bid'ah. Pos bid'ah sampai baru kemudian nanti sampai kepada kekufuran. Maka kata beliau, tekuni al-jamaah. Yani terus tekunilah berpegang dengan sunnah. Dengan ahlul haq itu al-jamaah. Jangan memisah dari al-jamaah, ahlul haq yang bersama pemerintahnya. Bersama dengan ulil amri. Itulah al-jamaah. Wa fi khutbati Umar al-Mashhurah allati khatabaha bil Jabiyah. Dan juga dalam khutbahnya Umar bin Khattab yang beliau sampaikan khutbah ini di Jabiyah, beliau mengatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa mil isnaini abad. Kata Umar, alaikum bil jamaah, pegang terus oleh kalian al jamaah, pegang terus al jamaah, jangan lepaskan al jamaah. Apa al-jamaah? Al-haq. Bersama dengan orang yang berpegang dengan al-haq, itu al-jamaah. Gabung dengan yang orang yang hak, itu al-jamaah. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati kalian dari perpecahan, dari berpecah, dari menyempal dari kelompok yang hak tadi. Hati-hati, jangan menyimpang, jangan menyempal dari mereka. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendirian. Sendirian, tidak bersama jamaah. Menyempal dari ahlul haq. Ini syaitan bersamanya. Yang sendirian. Dan dari orang yang dua orang, maka syaitan lebih jauh. Dua orang yang di atas al-haq, syaitan lebih jauh. Alhasil ini juga perintah agar kita berpegang teguh dengan al-jamaah. Di dalam riwayat yang lain dari Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi menyatakan marfu, menyatakan mauquf sampai kepada Umar mengatakan wa man arada bi khubu hatil jannati falyalzam al-jamaah. Siapa yang menginginkan untuk mendapatkan tengah-tengah surga, maka adalah dia menekuni al-jamaah. Terus berpegang dengan al-jamaah. Jangan memisah darinya. Berkata Imam Al-Mubattal menjelaskan hadis ini. Muradul bab al-habdu al-i'tisami bil-jamaah. Yang dimaukan dengan bab ini adalah hasungan, anjuran untuk berpegang teguh dengan jamaah. Wal muradu bil jamaah ahlul hilli wal aqdi min kulli asar. Lah yang dimaksud dengan al jamaah adalah ahlul hilli wal aqdi. Orang-orang yang memiliki kefahaman dan memiliki kompeten dalam urusan agama. Yani para ulama yang istiqomah di atas sunnah. Itulah mereka al jamaah. Terus berpegang bersama mereka, berjalan bersama mereka. Ahlu sunnah wal jamaah. Imam Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim membuat bab, judul bab, bab wujubi mulazamatil jamaatil muslimin inda dhuhuril fitan. Wajibnya berpegang teguh dengan jamaah muslimin ketika munculnya fitnah-fitnah. Muncul fitnah-fitnah, muncul perpecahan, muncul kelompok-kelompok, muncul sekte-sekte yang ingin memberontak kepada pemerintah, fitnah. Maka beliau membuat judul babnya wajib berpegang dengan jamaah kemuslimin. Jamaah kemuslimin, jamaah ahlul haq bersama pemerintahnya. Bersama pemerintahnya. Dan berbagai penjelasan para ulama tentang mana al-jamaah. Intinya diperintahkan kita untuk terus bersama al-jamaah, jangan memisah darinya. Sumasaku rahimahumullah ba'da dalika al-haditha alati jad fi dalik. Kemudian mereka para ulama rahimahullah membawakan hadis-hadis yang menganjurkan dalam masalah ini. Meminha hadis Ibnu Abbas, di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu laysa min ahadin yufarikul jama'ah sibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyatan." Siapa yang melihat pada amirnya, pada pimpinannya sesuatu yang dia benci, ini kemungkaran. Melihat ada kemungkaran pada amirnya, kedzaliman, penyimpangan, korupsi dan sebagainya, fal yasbir. Kata Nabi, sabarlah. Hendaknya sabar kalau melihat kemungkaran pada pemimpin, sabar. Kemungkaran pemimpin tidak diperintahkan untuk diingkari dengan tangan, dengan kekuatan. Kemungkaran pemimpin, kata Nabi, fal yasbir. Kata Nabi, sabarlah. Bukan diingkari dengan lisan, bukan dengan tangan. Tapi dalam perjalanan ini hanyalah untuk dinasihati. Disampaikan nasihat kepada mereka. Barangkali mereka menerima nasihat, berubah jadi baik. Itu kalau kemungkaran pada pemimpin. Fal yasbir. Fa innahu laysa min ahadin yufarikul jama'ah sibram. Karena sungguhnya tidak seorang pun meninggalkan jamaah hanya satu jengkal. Fayamut, kalau dia mati dalam keadaan meninggalkan jamaah ini. Illa mata mitatan jahiliyah. Kecuali matinya mati jahiliyah. Mati yang tercela. Mati ala jahiliyah. Yang enggak ada kepemimpinan. Tercela. Orang-orang jahiliyah masing-masing punya kelompok sendiri-sendiri. Enggak di bawah satu pemimpin. Matinya kondisi macam itu. Tercela. Matinya seperti orang-orang jahiliyah dulu. Bukan artinya mati kafir. Bukan artinya mati kafir. Para ulama menjelaskan. Imam Nawawi menjelaskan. Mati jahiliyah artinya mati yang kondisinya tercela. Tidak bersama al-jamaah. Bukan artinya mati kafir. Maka jelas hadis ini pun menganjurkan agar kita bersama al-jamaah. Karena siapa yang sampai menyempal dari jamaah, sampai mati dalam kondisi menyempal ini, matinya mati jahiliyah, tercela. Maka perintah untuk terus bersama jamaah sampai mati. Al jamaah ani al haq, ahlul haq. Hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim. Wa an Auf ibni Malik al-Ahja'i yakul. Dan yang berikutnya dari Auf bin Malik al-Ahja'i mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syirari a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anakum. Kata Nabi, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Saling cinta antara rakyat dengan pemimpin. Ada saling cinta. Perhatikan ini. Dan mereka mendoakan kebaikan untuk kalian, kalian doakan kebaikan untuk mereka. Saling mendoakan. Ini contoh hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya, bimbingan dari Rasulullah. Sehingga tidak benar ketika orang itu melakukan perbuatan sehingga menimbulkan emosi rakyat kepada pemimpin. Menimbulkan gejolak kemarahan rakyat kepada pemimpin. Ini tidak dibenarkan. Karena yang dianjurkan antara rakyat dan pemimpin saling mencintai, saling mendoakan kebaikan. Maka kata beliau itu sebaik-baik pemimpin kalian. Kalian mencintai mereka, mereka cinta kalian. Kalian doakan mereka, mereka doakan kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci mereka, mereka benci kalian, saling benci. Kalian melaknat mereka, mendoakan kejelekan kepada mereka, dan mereka pun mendoakan laknat buat kalian. Saling melaknat, saling mendoakan kejelekan, saling mencaci maki, saling menjelek-jelekkan. Aina. Pemimpin yang tidak baik. Maka jelas dalam hadis ini Rasul menjelaskan bagaimana hubungan yang seharusnya ada antara rakyat dengan pemimpinnya. Ada saling cinta. Selagi mereka adalah kaum muslimin, pemimpinnya masih seorang muslim, dicintai sebagai pemimpin. Dihormati, dimuliakan. Masalah kemungkarannya, kalau bisa dinasihati dengan cara yang benar, menurut tuntunan sunnah, dengan rahasia, bukan di demo, bukan dengan keluar-keluar, bisa dinasihati, alhamdulillah. Yang diinginkan adalah perbaikan, bukan luapan emosi. Yang diinginkan ketika melihat kemungkaran pada pemimpin adalah perbaikan. Bagaimana cara memperbaiki? Islam sudah menuntunkan. Yang kedua, kalau tidak bisa dinasihati dengan cara yang baik tadi, jalan yang kedua adalah didoakan kebaikan. Semoga Allah beri hidayah kepadanya. Bukan di demo, bukan digoyang, bukan dikudeta. Bukan, itu bukan jalan sunnah. Bukan jalan sunnah. Maka kalau kita melihat sejarah para pendahulu umat ini yang terbaik, mereka menewati pemimpin-pemimpin yang jelek, jahat, kejam. Bukan hanya sekadar seperti yang kita dapati di negara kita. Bahkan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar safah. Orang yang suka menumpahkan darah rakyatnya. Bukan darah orang kafir, darah rakyatnya. Sampai para ulama bukan cuma satu dua dibunuh. Sampai bukan ulama saja, sahabat ada yang dibunuh. Sahabat. Yang sahabat itu dicela saja merupakan dosa besar mencela sahabat. Apalagi sampai membunuh. Tetapi bagaimana para pendahulu umat menyikapi pemimpin yang semacam itu? Ketika Imam Ahmad diminta fatwa untuk memberontak, mengkudeta, kata beliau, "Hadza khilaful azhar." Ini menyalahi tuntunan sunnah. Diajak berontak, Kata beliau, ini tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Seperti itu. Orang terdahulu. Imam Malik disiksa. Dalam penjara. Para pengikutnya, pencintanya. Bertanya, kalian Anda diapakan saja di dalam penjara? Jawab beliau, tidak semua yang diketahui itu perlu diberitahukan. Sudah. Orang tidak perlu tahu apa yang diperlakukan oleh pemimpin kepada Imam Malik. Tidak perlu diberitahu. Tidak ingin menimbulkan gejolak rakyat kepada pemimpinnya. Seperti itu. Sehingga sikap yang dituntunkan sunnah dalam menyikapi pemimpin yang padanya ada kemungkaran sempurna. Memperbaiki dengan cara yang tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan emosi. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang diharapkan perbaikan. Kalau tidak, didoakan. Didoakan. Dan telah diamalkan oleh para pendahulu umat ini. Kalau mereka punya doa yang mustajab, dikedepankan doa ini untuk pemimpin. Lebih didulukan untuk pemimpin. Bukan untuk pribadinya. Bayangkan, doa mustajab. Mungkin orang kalau punya sikap egois, ini doa mustajab, ngapain buat orang lain. Kalau sifat ego, tapi mereka pandangannya lebih luas. Kebaikan umat ini lebih penting daripada kepentingan pribadi. Didoakan untuk memimpinnya akan jadi baik. Nah, ini merupakan tuntunan sunnah. Sehingga terjadi hubungan baik antara pemimpin dengan rakyatnya. Tidak ada hal-hal yang menimbulkan gejolak. Ketika para sahabat mendengar sabda Rasul ini, sebaik pemimpin adalah yang kalian cintai mereka, mereka cintai kalian, kalian doakan mereka, mereka doakan kalian. Yang jelek adalah kalian benci mereka, mereka benci kalian, kalian melaknat mereka, mereka laknat kalian. Mendengar ini, kulna para sahabat mengatakan, afala nunabiduhum ya Rasulullah inda dalik. Tidakkah kita mengkudeta mereka saja Rasulullah ketika terjadi seperti itu? Adalah saling marah, saling benci rakyat dengan pemimpin, saling mendoakan kejelekan, saling mencaci maki rakyat dengan pemimpin. Sahabat bertanya, apa daya punya kita tidak gulingan saja pemimpin semacam itu ya Rasulullah? Kita kan punya kekuatan, gitu. Kita kan bisa demo, angkat suara, bahkan angkat senjata. Kata Rasulullah, lah, tidak. Bukan tuntunan Rasulullah mengkudeta, menggulingkan, mendemo, bukan tuntunan sunnah Rasul. Beliau menjawab, tidak. Ma'akumu fikumu sholat. Selama mereka itu orang yang mengerjakan, menegakkan sholat. Jangan pernah dikudeta. Illa ala man waliya alihi walin farahu yakti sya'an min maksyatillah fal yakroh mayakti min maksyatin. Min maksyatillah. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Lalu, bimbingan penting beliau adalah ketahuilah. Siapa di antara yang Allah serai urusan kalian, yaitu pemimpin. Lalu kalian melihat sesuatu kemungkaran, kemaksiatan padanya. Dia melakukan kemaksiatan, pemimpin itu. Falyakrah mayati min maksiatillah. Kata Rasulullah, bencilah maksiat yang mereka kerjakan. Bencilah maksiatnya. Walayan zi'ana yadan min ta'atin. Jangan kamu melepas tangan ketaatan kepadanya. Coba. Berbuat maksiat, kemungkaran. Maka perintah Rasul, bencilah kemaksiatannya. Bencilah kemaksiatannya. Tapi jangan mencabut tangan ketaatan kepadanya. Jangan melepaskan tangan ketaatan. Terus taati selama perintahnya ma'ruf. Seperti ini. Rasulullah tidak mengajarkan untuk mengkudeta, memprotes, turun jalan, kewar-kewaran dan sebagainya. Tidak ada perintah semacam itu. Ini bagian agama. Ini urusan agama. Urusan pemerintahan adalah urusan agama. Urusan hubungan rakyat dengan pemimpin adalah urusan agama. Jangan dianggap ini bukan urusan agama. Ini urusan agama. Islam mengatur, menuntunkan apa yang terbaik. Ini hadis dari Ahmad dalam musnadnya, Imam Muslim dalam sahihnya dan yang lainnya. Dan dari Ibn Abbas anhuma mengatakan Rasulullah bersabda, yadullahi ma'al jama'ah. Tangan Allah bersama al-jama'ah. Al-jama'ah. Ahlul haq. Itu al-jama'ah. Bersama pemimpinnya. Ahlul haq tidak memisah dari pemimpinnya. Ingat. Jadi al-jama'ah itu ahlul haq. Dan tidak memisah dari pemimpinnya. Pemerintahnya tidak memisah. Sehingga jangan dikatakan kalau ahlul haq, ahlul jama'ah itu pokoknya kelompok tersendiri. Walaupun dia itu berseberangan dengan pemerintahnya atau tidak menurut pemerintahnya, itulah ahlul haq. Bukan. Ahlul haq adalah, atau al-jama'ah adalah ahlul haq, ahlus sunnah, yang dia terus bersama pemimpinnya. Artinya tetap mentaati pemimpinnya, mengingkari kemungkarnya dengan cara yang benar, menasihatinya, mendoakan kebaikan. Itulah ahlul jama'ah, ahlus sunnah, ahlul haq. Itulah mereka. Dari Ibnu Umar bin Huma, Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yajma'u ummati ala dalalah, wa yadullah mal jama'ah, wa man shadda shadda ilan nar." Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku ini di atas kesesatan. Allah tidak akan menyepakatkan umat ini di atas kesesatan. Artinya kalau umat ini sepakat, berarti itu suatu kebenaran. Itu al-haq. Karena Allah tidak akan menyepakatkan umat ini di atas kesesatan. Kalau itu sepakat umat ini, berarti itu hak. Dan tangan Allah bersama al-jamaah. Allah akan menolong, membela mereka yang di atas al-haq bersama pemimpinnya. Wa man shadda shadda ilan nar. Dan siapa yang nyempal, nyeleneh, maka dia akan menyempal ke neraka jahanam. Wala iyadu billah. Masih banyak nas hadis dibawakan dalam bab ini oleh al-imam atau para ulama. Perintah Rasul untuk menetapi al-jama'ah yang maknanya ahlul haq bersama pemimpinnya. Itulah al-jama'ah. Sehingga jangan difahami bahwa al-jama'ah itu kelompok tersendiri yang dia memisah dari pemerintahnya. Tidak. Dia bersama pemerintahnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Semoga yang kita baca pada hari ini Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dengan baik dan benar, dan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya dengan lurus sampai Allah benar-benar mematikan kita di atas as-sunnah, di atas manhaj salaf, dan meraih nikmat husnul khatimah. Akhir da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawaddalu khadakumullah jami'an.